apa sudah citra diri, citra diri. Makin samar perangai diri dalam langkah tiada pasti. Luput sudah tujuan mula berbaur di alam kepalsuan. Makin samar.